Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa al-Tirmidhi wa hassanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Berkata al-musannif rahimahullah, dan di dalam riwayat Tirmidhi dan dihasankan oleh beliau dari Anas bin Malik, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Ini berarti hadis qudsi. Innaka law ataitani biqurabil ard khataya. Tarolah, sungguhnya kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dari kesalahan dan dosa, tamalakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku sedikitpun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepada kamu dengan semisalnya berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarhun dzakara al-musannif rahimahullah, syarah disebutkan oleh musannif rahimahullah al-jumlah al-akhirah minal hadis, penggalan yang terakhir dari hadis. Waqad rawahu Tirmidzi bitamamih, dan sudah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sempurna. Faqala an Anas qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Anas aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani wa ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai bani Adam, sungguhnya apa saja yang engkau doa minta kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu lak, niscaya aku akan ampuni kamu dari dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, wahai bani Adam, kalaulah seandainya dosa-dosamu mencapai awan langit, setinggi awan yang ada di langit, tumastaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian kau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani al-hadis. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad bin Isa bin Saurah bifathil muhmalah ibn Musa bin Dhahhak As-Sulami Abu Isa sahibul jami' Al-Imam Tirmidhi namanya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah, difatahkan ya muhmalah, sinnya tidak ada titik. Beliau adalah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami Abu Isa sahibul jami' wa ahadul huffaz, salah seorang hafaz dari kalangan para ulama, karena dharirul basar, enggak bisa lihat matanya. Ya, mungkin sakit atau apa. Sudah enggak bisa lihat, bukan buta. Ya. Nah, buta mungkin ya. Dari ininya apa panca inderanya rusak mungkin. Ya. Tapi ini memang awalnya ya bisa melihat. Ya. Sehingga tidak bisa melihat lagi. Rawan Qutaibah wa Hannad wal Bukhari wa Khalqin. Beliau pernah belajar dari Qutaibah, Hannad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Mata sanat 79 beliau wafat pada tahun 79 279. Wa Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadamahu 10 sinin. Beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Qala la Allahumma akthir malahu wa waladahu adkhilhu al-jannah. Maka Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, Allahumma ya Allah akthir malah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, sampai disebutkan sampai 100 keturunannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ke dalam surga. Mata sana itnatain 93 waqad jawazal mi'ah, umurnya sampai 100 tahun. Sehingga doanya Rasulullah SAW terkabulkan. Ya Allah, akhir malah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik karena membantu Rasul SAW. Ini boleh membantu, saling membantu. Nah, waqad rawal Imam Ahmad min hadithi Abi Dzar bimakna, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar semakna dengan itu, dan ini lafadznya. Wa man amila qurabul ard khati'atan, barang siapa yang melakukan kesalahan dosa seluas bumi kemudian dia berjumpa denganku tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku berikan ampunan semisalnya. Rawah Muslim wa akhrajat Tabrani min hadits Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu law ataitani bi qurabil ard, kalaulah seandainya engkau datang kepadaku dengan sebesar bumi. Ya. Dhammil qaf wa qila bi kasri wa dhamm ashar wa mal'uha aw ma yuqarib mal'uha. Bi qurab, qafnya didomahkan atau dikasrahkan, bikiram. Ya, maksudnya apa? Seluas bumi dari kesalahan. Allahu malaqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukanku sedikit pun. Ini syarat, syarat seorang bisa diterima ampunannya. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah wa salama minasyirik, dengan syarat dia tidak melakukan kesyirikan. Katsiruhu wa qalilu saghiru wa kabiru, baik yang kecil maupun yang besar, sedikit atau banyak. Wa la yaslamu min dzalik illa man sallamahu Allah. Tidak ada yang selamat kecuali yang Allah berikan keselamatan untuknya. Dzalika huwal qalbus salim. Ini adalah orang yang hatinya bersih. Kama qala Allah Ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang pada Allah dengan jiwa yang bersih. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.